إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين معاشر الأولياء segenap para wali santri talib maupun talibah yang ada di Madrasah Ahli Sunnah Makassar yang ada di daerah Manggala di Perum Gubernuran di bawah binaan Yayasan Imam Al-Auza'i Makassar. Demikian pula para awliya At-Tullab wa-Talibat yang ada di Madrasah Anas bin Malik yang ada di Kota Palu, dan tak lupa yang kami hormati segenap para mudarrisin dan mudarrisat yang ada di kedua madrasah tersebut. Alhamdulillah, pada pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di hari Sabtu tanggal 6 Rabiul Tsani 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2023 Miladi, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara yang mulia insyaallah, yaitu acara tausiah menjelang penerimaan rapot di Madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah Makassar, demikian pula Madrasah Anas bin Malik di Palu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk istiqamah di atas manhaj as-salafus salih dan istiqamah untuk mendidik, mentarbiyah putra-putri kita di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana ingin sampaikan beberapa pesan penting yang semoga pesan ini bermanfaat terkhusus untuk diri ana dan berikutnya untuk segenap ikhwani, para aulia, para wali-wali, santri yang ada di Makassar maupun yang ada di Kota Palu. Pesan yang pertama, hendaknya kita menyadari bahwa anak, baik putra maupun putri, banin maupun banat, merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Syeikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam kitab beliau Huququl Awlad, beliau menyebutkan tentang poin penting ini. Beliau berkata, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubra yajibu syukruha wa antaquma bihuquqiha. Anak-anak merupakan nikmat yang agung dan karunia yang besar yang wajib untuk disyukuri dan wajib pula untuk kamu melaksanakan hak-hak dari syukur atas nikmat tersebut. Mereka, anak-anak kita, di samping nikmat juga sebagai amanat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua untuk menjaga mereka, mendidik mereka, mentarbiah mereka dengan sebaik-baiknya sehingga mereka selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar mereka mawas diri, agar mereka waspada, terkhusus yang pertama kali terhadap apa yang dikhawatirkan menimpa diri-diri mereka, yaitu siksa api neraka. Qu anfusakum, Allah seru diri-diri orang-orang yang beriman agar berusaha membentengi diri mereka terlebih dahulu dari siksa api neraka. Berikutnya Allah perintahkan untuk membentengi keluarga dari siksa api neraka tersebut. Karena apabila seseorang belum mampu membentengi dirinya dari azab api neraka, belum mampu tegak dan istiqamah di atas jalan Allah, maka kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk bisa membentengi keluarga, istri dan anak-anaknya dari azab api neraka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru diri-diri mereka terlebih dahulu untuk berupaya memikirkan keselamatan diri mereka, lalu berikutnya berupaya untuk membentengi istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Bagaimanakah upaya membentengi anak-anak dari siksa api neraka? Apa penjelasan as-salaf terkait hal ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ke-6 dari surat At-Tahrim tersebut, beliau berkata, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum." Allimu, ajarkanlah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Bagaimanakah caranya? Tentu tidak mungkin kita mengajarkan kepada diri kita dan keluarga kebaikan melainkan dengan kita berupaya untuk mempelajari terlebih dahulu tentang kebaikan tersebut. Alimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum, dan didiklah mereka, didiklah keluarga, istri dan anak dengan adab yang mulia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, addibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka, didiklah istri dan anak-anak dengan adab yang mulia, dengan al-akhlaq al-karimah, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, ajarilah mereka tentang hal-hal yang harus diketahui terkait agama mereka. Tentu apabila seseorang belum berkemampuan untuk bisa langsung mengajarkan kepada anak-anaknya, walhamdulillah madarisul ilm, ma'ahid, tempat-tempat belajar untuk anak-anak yang bermisikan dan berfisikan ahlus sunnah wal jamaah ada di sekitar kita, sehingga kita berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik, mengikat anak-anak kita dengan ikatan ilmu, mengikat anak-anak kita dengan ikatan ilmu dan orang-orang yang berilmu di madrasah ataupun di ma'had yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan terkait tanggung jawab orang tua, terkhusus sang ayah sebagai kepala rumah tangga, terkait tugas dan amanah mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian yang berstatus sebagai pemimpin bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang penguasa, dia bertanggung jawab, seorang penguasa, dia adalah pemimpin umat manusia dan dia bertanggung jawab tentang orang-orang yang dipimpinnya. Dan seorang lelaki seorang kepala rumah tangga, dia adalah pemimpin dan dia pun bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan anak-anak di tengah-tengah kita, di samping ia sebagai nikmat yang agung, karunia yang besar, yang mana canda mereka membuat kita senang, melihat mereka membuat hati kita riang, namun di sisi lain mereka adalah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala pikulkan ke pundak-pundak kita selaku orang tua. Terkhusus dalam hal ini adalah al-ab, ayah, yang merupakan kepala bagi rumah tangganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait amanat pendidikan tarbiyah tersebut, ada hal penting yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana hal ini seringkali tidak disadari oleh orang tua sehingga menjadi penghalang besar bagi terlaksananya amanah tarbiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala pikulkan di pundaknya. Dia menyangka apa yang ia lakukan telah benar, namun ternyata justru yang ia lakukan bukan menjadi kebaikan bagi sang anak, namun justru mengantarkan anak kepada kerusakan dan kebinasaannya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, beliau berkata, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala shahawatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu fa fatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata 'alayhi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza i'tabarta al fasada fil awlad ra'aita 'ammatahu min qibal al aba. Kata beliau rahimahullah, berapa banyak dari orang tua yang menyengsarakan anaknya, menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan sebab dia mengabaikannya, tidak peduli dengan anak tersebut dan enggan untuk mendidiknya, enggan mentarbiahnya, serta ia membantu anak tersebut untuk terjatuh dan bergelimang di atas syahwat dan hawa nafsu. Orang tua mengira dengan perbuatan tersebut, apakah dengan memanjakannya, memberikan fasilitas-fasilitas yang negatif dan yang semisalnya, dia mengira bahwa saat itu dia sedang memuliakan sang anak, saat itu dia sedang membahagiakannya, padahal hakikatnya dia sedang menghinakan sang anak. Dia mengira bahwa dengan perbuatannya itu, dia sedang menyayanginya, menyayangi sang anak. Padahal hakikatnya justru dia sedang berbuat zalim kepada anaknya. Mengapa? Karena dia tidak mendidik sang anak. Lebih dari itu, memberikan berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat membantu sang anak untuk jauh dari agama Allah dan semakin bergelimang di atas syahwat dan hawa nafsunya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Apabila demikian kondisinya, maka orang tua akan kehilangan kemanfaatan yang didapat dari anaknya tadi. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Demikian pula orang tua dengan apa yang ia lakukan menggugurkan kebahagiaan yang semestinya didapat oleh anak tersebut di dunia dan di akhirat. Wa idza atabartal fasada fil aulad. Dan jika kamu memperhatikan kerusakan yang ada pada anak-anak, ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Niscaya kamu melihat mayoritasnya disebabkan mayoritasnya sebabnya datang dari sisi orang tua mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ini benar-benar sebagai pengingat bagi kita bahwa kita semua selaku orang tua benar-benar bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita, bertanggung jawab terhadap agama anak-anak kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai pula kita memiliki andil bagi kehancuran masa depan anak-anak kita tanpa kita terasa. Oleh karena itu, sadarlah bahwa anak-anak kita membutuhkan perhatian dan uluran tangan dari kita. Anak-anak kita membutuhkan bimbingan dan perhatian dari kita. Anak-anak kita benar-benar ingin dikawal perjalanan hidupnya untuk menuju masa depan yang cerah, masa depan yang berbahagia, masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyira al-awliya rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang kedua yang ingin ana sampaikan di sini adalah marilah kita semua selaku para wali santri semakin meningkatkan semangat taklim kita dan semangat untuk berbenah diri. Mengapa demikian? Karena dari taklim ke taklim, dari kita mengaji belajar ilmu agama, maka akan tumbuh iman, akan semakin tumbuh iman, akan semakin terbantu untuk kita berbenah diri. Kita masih jauh dari kesempurnaan. banyak dosa yang kita lakukan, banyak kebaikan yang belum kita kerjakan. Maka harapannya, dengan kita semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, terwujud kebaikan dalam hidup kita, terwujud janji Rasul alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya kefahaman tentang urusan agama ini. Kefahaman tentang urusan agama akan didapat dengan cara belajar, karena ilmu tidaklah didapat kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu yang didapat dari majlis-majlis ilmu benar-benar menjadi bekal utama di dalam kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan insya Allah menjadi sebab utama turunnya pertolongan dan kemudahan dari Allah di dalam kita membina, di dalam kita mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita di rumah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu agama tersebut jalan menuju al-jannah. Di antara jalan untuk menuju al-jannah adalah kemudahan di dalam mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita agar terselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian pesan yang ketiga, hendaknya kita selaku orang tua, selaku wali santri, wali murid, baik anak kita laki-laki ataupun perempuan yang ada di Madrasah Ahli Sunnah Makassar dan juga Madrasah Anas bin Malik Palu, hendaknya kita benar-benar memperhatikan pendidikan sekolah anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah aset bagi kita semua. Siapa yang tidak senang bila anaknya sukses di dalam thalabul ilminya? Anaknya menjadi seorang pemuda yang saleh, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi kaum muslimin. Anaknya menjadi wanita yang salihah, yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Setiap orang tua akan merasa bahagia apabila putra putrinya sukses dalam thalabul ilmi, benar-benar menjadi penyejuk pandangannya, benar-benar menjadi penyejuk jiwanya. Kemanfaatan dari anak tersebut benar-benar dirasa di dunia dengan baktinya, dan juga doa-doanya selalu terpanjatkan untuk kebaikan orang tuanya. Bahkan ketika orang tua telah meninggal, doa anak saleh untuk kebaikan orang tuanya termasuk terbuka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kondisi anak Adam saat meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath. Terputus segala amal perbuatannya karena dia telah meninggal. Tidak bisa lagi untuk beramal, tidak bisa lagi untuk melakukan perbuatan yang kemudian mendatangkan pahala, terkecualikan di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya dikabulkan ketika orang tua masih tersisa dosa-dosa yang belum diampuni, dengan sebab doa sang anak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan sang anak agar orang tuanya dimasukkan ke dalam al-jannah, ditempatkan di tempat yang mulia di al-jannah, terbuka doa tersebut di sisi Allah karena keberadaan anak soleh ataupun solehah tadi. Betapa bahagianya ketika seseorang memiliki anak yang soleh dan solehah. Dia akan merasakan kebahagiaan di masa hidupnya, demikian pula akan merasakan kebahagiaan setelah ia wafat dengan adanya doa-doa kebaikan dari sang anak yang terus mengalir untuknya. Namun sebaliknya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, tidak perhatian dengan sekolah mereka, tidak perhatian dengan adab dan akhlak mereka, justru anak tersebut akan menjadi bumerang bagi orang tuanya. Dan itu merupakan kesedihan di atas kesedihan bagi orang tua yang kondisi anaknya seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau ingatkan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba' wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idad dini was sunanahu fa adha'uuhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. Kata beliau, kebanyakan anak-anak, kerusakan yang ada pada mereka itu datangnya dari sisi orang tuanya dan kurang perhatian orang tua terhadap anak-anak tersebut. Orang tua tidak memperhatikan pembelajaran terhadap mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya, sehingga para orang tua tersebut terjatuh dalam perbuatan menelantarkan anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih kecil, ketika anak-anak itu membutuhkan perhatian dan pendidikan dari orang tua. Falam yantafi'u bi anfusihim, akibatnya anak-anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri. Tidak mengerti jalan yang benar yang harus ditempuh. tidak terbimbing untuk bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Ketika dewasa, mereka pun tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk orang tua mereka. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal 'uquq. Sebagaimana di antara orang tua ada yang marah terhadap putranya atas perbuatan durhaka yang dilakukan olehnya. Maka sang anak menjawab, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani saghiran, sesungguhnya kamu telah berbuat durhaka kepadaku di saat aku masih kecil, menelantarkanku, tidak mendidikku, fa aqaqtuka kabiran, maka aku pun berbuat durhaka kepadamu di saat aku dewasa. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan kabiran. Kamu tidak memperhatikanku ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikhan kabiran, maka aku pun tidak memperhatikan kamu ketika kamu sudah tua renta. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, peringatan bagi kita semua agar benar-benar kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan sekolah mereka, karena masa-masa belajar mereka di sekolah, di madrasah adalah masa-masa emas yang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Orang tua jangan terlalu sibuk memburu dunia yang mengakibatkan terlantarnya anak-anak, yang menyebabkan hilangnya perhatian terhadap anak-anak. Hendaknya orang tua mengkoreksi diri atas perbuatan-perbuatan tersebut. Syariat tidak melarang orang tua untuk mencari nafkah, bahkan itu adalah kewajiban dalam rangka untuk menghidupi keluarga. Namun janganlah berlebihan yang akhirnya mengakibatkan terlantarnya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, mohon orang tua benar-benar memperhatikan keberadaan sekolah anaknya masing-masing terkait jam kehadiran. Diusahakan semaksimal mungkin anak-anak disiapkan untuk berangkat ke sekolah tidak dalam keadaan terlambat. Demikian pula diusahakan semaksimal mungkin orang tua meminimalisir izin anaknya tidak masuk sekolah, diajak safar, diajak pergi untuk kepentingan yang sesungguhnya anak-anak tidak perlu dilibatkan terkait safarnya atau kepergiannya itu. Maka mohon orang tua tidak bermudah-mudahan dalam perizinan sekolah anaknya. Aturlah waktu sebaik mungkin agar kepentingan antum terwujud, dan di sisi lain kebutuhan sekolah anak-anak juga tercukupi, karena itu adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Demikian pula dalam keseharian anak-anak kita belajar di sekolah. Jangan lupa untuk mengecek buku komunikasi, yang di situ insya Allah kita bisa melihat perkembangan anak-anak kita ketika di sekolah. Pelajaran apa saja yang sudah didapat, apakah ada catatan khusus dari ustadz atau ustadzahnya terkait anak kita yang harus segera ditindaklanjuti, maka perhatian terhadap buku komunikasi ini sangat penting. Dibaca, difahami, kemudian ditandatangani. Jika memang di sana ada kolom paraf orang tua, biasakan kondisi seperti ini agar anak-anak kita juga merasa bahwa sekolahnya dikawal oleh orang tuanya, yang insya Allah akan semakin menambah mereka semangat di dalam thalabul ilmi. Berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang terakhir pada kesempatan kali ini, hendaknya kita bersemangat untuk mendukung program-program yang diadakan oleh madrasah kita. Program-program yang dicanangkan oleh sekolah di mana anak-anak kita belajar. Dan ini bagian dari perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dukungan dari orang tua sangat penting untuk madrasah, untuk sekolah. Dukungan bentuknya bermacam-macam. Bisa dukungan itu dalam bentuk harta bagi orang tua yang memiliki kelebihan rizki, infak dan sedekah dari orang tua akan bermanfaat untuk keberlangsungan pendidikan yang ada. Dukungan dalam bentuk moral, merasa memiliki ketika ada program-program madrasah, ikut membantu menyemarakkan, dan tidak segan-segan di saat ada hal-hal yang penting untuk disampaikan berupa masukan, kritik dan saran yang membangun, maka sampaikan dengan cara yang hikmah, sampaikan dengan cara yang baik. Anggaplah para mudarrisin, para ustadz, para mudarrisat yang ada di sekolah tempat anak kita belajar sebagai keluarga, sebagai partner utama untuk mengawal anak-anak kita semua menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang cemerlang biidznillah ta'ala. Dan termasuk ta'awun yang tidak kalah pentingnya adalah rutinitas untuk membayar SPP yang ada. Karena tidak dipungkiri SPP mempunyai peran yang besar untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, sebagaimana yang insya Allah antum semua ketahui. Oleh karena itu, harapannya setiap orang tua memiliki perhatian khusus terhadap poin ini, sehingga program-program yang ada bisa berjalan dengan lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Itulah 4 pesan dan nasihat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.